الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا بحمد الله من إن المخففة من الثقيلة وهي تعمل عمل إن على الراجح أو مرجوح. هل إعمال إن مخففة من الثقيلة راجح أو مرجوح؟ مرجوح. والأرجح والإهمال. طيب، الآن ندخل في حكم لكن المخففة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: فأما لكن مخففة فتهمل. قال شيخنا أبو بلال حفظه الله تعالى: اعلم أن لكن بتخفيف النون قسمان، مخففة من الثقيلة وخفيفة بأصل الوضع. ini faedah bagus bahwasanya lakin dengan takhfif nun, dengan disukun tanpa tasydid, itu ada dua jenis. Yang pertama yang mukhaffafah min ats-tsaqilah, berarti asalnya lakinna tapi ditakhfif. Sedangkan yang kedua memang sejak asal peletakan sudah apa? Sudah takhfif, sudah takhfif, yaitu dalam artian sejak asal tidak ada tasydidnya. Fangdur bima tatamayyazul khafifah bi asl wad'i min al mukhaffafah min ats-tsaqilah idza takhalat ala jumlah. Maka lihat, dan perkara yang terbedakan khafifah sejak asal peletakan dari apa mukhaffafah min ats-tsaqilah apabila dia masuk ke jumlah. وذهب بعضهم إلى أن لكن دائما مخففة من الثقيلة ولا تكون خفيفة بحسب الوضع. Ini sebagian kalangan nuhah berpendapat demikian. Bahasanya hanya satu jenis saja, yaitu مخففة من الثقيلة. ومذهب المصنف أنها تكون مخففة وخفيفة. فالأولى تدخل على الجملتين للابتداء والثانية تدخل على الجملة وعلى المفرد. فالأولى للابتداء والثانية عاطفة بشروط يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. Jadi kalau Ibn Hisham sendiri berpendapat ada dua jenis, ada mukhaffafah, ada memang khafifah bi aslil wada'. Yang mukhaffafah itu masuk pada dua jumlah, nam liibtida, dan untuk khafifah itu masuk pada jumlah dan pada mufrad, yaitu ghairu jumlah. Baik. Dan mukhaffafah itu liibtida, sedangkan khafifah itu atifah, masuk dalam apa? Dalam adatul ataf. Qala fi syarah: wa dhalika li zawal ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Kenapa tidak beramal? Karena hilang kekhususan dia untuk masuk pada jumlah ismiyah. وإهمال لكن عند التخفيف هو مذهب الجمهور وأجاز يونس والأخفش i'malaha qiyasan ala inna wa anna wa ka anna. Wa lam yusma' min al-aram ma qama zaidun lakin amran qa'imun. Binasbi amr ketika ditakhfif. Fama warada an Yunus annahu haka fiha al-amal fahiya riwayatun la tu'araf. Baik. Berarti tidak kita atau tidak didapati dalil dari Arab yang menunjukkan penggunaan lakin mukhaffafah, beramal dengan amalan inna. Qala Allah Ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu humudh zalimin. Fama zalamnahum walakin kanu humudh zalimin. Syahidnya walakin. I'rabnya anin. Baik. Lakin mukhaffafah min ats-tsaqilah muhmalah kanu fi'il madhi naqis wa mu ismuha hum dhamiru fasl aw taqitun lil waw adh-dhalimin khabar kana mansub kanu. Naam. Walakin kanu hum adh-dhalimin. Di sini lakin masuk pada jumlah fi'liyah. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. Nah, maksudnya dhamir yang ada pada rasikhun berarti apa? Minhum jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min ad-dhamir al-mustaqin fi rasikhun, yaitu apa? Dhamir jamak, ya tidak. Baik. Lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Kembarnya, naam. Bisa berupa jumlah yu'minuna setelahnya. Atau, naam. Jumlah ula'ika sanutihim ajrun azimah. Syahidnya di sini penggunaan lakin muhmalah. Walaupun masuk pada jumlah ismiyah. An al-mukhaffafah min as-tsaqilah wa hukmuha. Berarti lakin mudah ya kawan. Naam. Sama saja baik itu mukhaffafah min as-tsaqilah atau khafifah bi asl al-wad' dari sisi ini, yaitu tidak memiliki amalan khusus. Naam. Saya tidak memiliki amalan khusus. Tapi dari si makna sama, yaitu apa? Bermakna istidrak. an al-mukhaffa min as-sakila wa hukmuha wa amma an fa ta'mal wa yajibu fi ghairi darurah hadfu ismiha dhamir syan wa kaunu khabariha jumlatan mafsulah in budi'at bi fi'lin mutasarrifin ghairi du'a fi qad aw tanfis aw nahyin aw law. Nah, ini pembahasan lebih panjang daripada lakin. Adapun an mukhaffah min as-sakinah maka dia beramal. Wa yajibu fi ghairi darurah hadfu ismiha, yaitu yang berupa dhamir sya'an. Nah, kata Ibnu Isham dalam syarahnya, wa amma an al-maftuhah fa innaha idza khuffifat baqiyat ala ma kanat alaihi min wujubil i'mal. Jadi apa, tetap wajib untuk apa, beramal. Kenapa? Li annaha aktsaru musyabahatan lil fi'li min al maksurah. Naam, jadi inna dan anna, mana yang lebih kuat persamaannya dengan fi'il, yaitu anna. Qala ad-Dhanushari inna ma kanat aktsara musyabahatin aksanam li annaka inna ma kanat aktsara musyabahatan min al-maksurah li anna lafdh al-maftuhah ka lafdhi adda maqsudan bihi al-mudhi wal amr wal maksurah la tushbihu illa al-amr ka jidda. Naam, berarti apa, kesamaannya lebih banyak. Nah, lebih banyak dengan apa? Dengan memfathah hamzahnya. Dari sisi bentuknya juga, nah, karena fi'il mudhari' jelas di kebanyakan apa? Kalau mudhari' maklum, ya jelas apa? Dengan memfathah awalnya, ya tidak. Wa qala Ibnu Hamdun in qila mal farqu bainal maqsurah wal maftuhah hatta uhmilatil ula ghaliban wa umilatil maftuha wujuban. Fal jawab anna al maftuha ta aqwa li annaha aktsaru syabahan lil fi'li min al maqsurah li talabiha ma ba'daha min wajhain. Naam, lebih banyak kesamaannya dengan fi'il. Dari siapa? Karena dia membutuhkan dan menuntut yang setelahnya dari dua sisi. Sayyid ahadihima annahu silatun laha yu'awalu bimasdar, bagi silah baginya dan ditakwilkan dengan masdar. Wal akhar annaha amilatun fi li annaha minan nawasikh wal maksurah innama tatlubu ma ba'daha min wajhin wahidin wa huwa al-amal. Naam, berarti apa? Kalau sifatah ikhwan, dia menuntut apa? Menuntut yang setelahnya untuk jadi silah, kemudian dia beramal padanya karena dia nafasikh. Sedangkan yang maksurah, poin yang pertama tidak ada. Poin yang pertama tidak ada. Jadi menunjukkan dia lebih kuat, yaitu yang di fathah. Naam, lakin yajibu fi ismiha salah satu umur. Tapi wajib pada isim an mukhaffafah ini tiga perkara untuk an bisa beramal dengan amalan inna. An yakuna dhamiran la zahiran. Yang pertama harus berupa dhamir, tidak berupa isim zahir. Wa innama iltazam ultuzima fil maftuha an yakuna ismuha dhamiran li anna al maqsurah al mukhaffafah aslun wa thabata amaluha fil dhahir wal amalu fil dhahiri aqwa wal maftuhatu far'un wal amalu fil dhamiri ala khilafil asl fa utiya al aslu lil asli wal far'u lil far'i. Ini alasannya. Sehingga walaupun an ikhwani fillah beramal, cuman sebenarnya amalannya ya amalannya tidak nampak ya tidak. Kenapa? Karena yang dinasabkan adalah dhamir taib, tidak boleh berupa isim zahir. Wa an yakuna bi makna sya'an. Tandanya dhamir tersebut bermakna sya'an. Taba'a fi hadha Ibnu Hajib. Wa amma Ibnu Malik fa lam yujib dhalika bal yajuzu an yakuna ghaira. Wa huwa dhahiru ibaratil musannif fi awdahil masalik wasyudzur. Wa qawluhu dhamiru sya'an hadhihi tasmiyah basriyah. Wa yusammunahu aydan dhamir al-qissah wa dhamir al-hadith wa dhamir al-amr. Berarti ini nama lain, dhamir sya'an juga dhamir qissah, juga dhamir hadith, juga dhamir amr sama. Kenapa dinamakan seperti ini? Li'anna mufassirahul jumlah. Yang menafsirkan dhamir itu berupa jumlah. Wal jumlah sya'nun wa hadithun wa qissatun wa amrun. Ini asal-masal penamaan dinamakan dhamir sya'an. Kenapa? Karena yang menafsirkan dhamir itu berupa jumlah. Wa yusammihil kufiyun dhamir al-majhul li'annahu lam yataqaddamhu ma ya'udu ilaih. Ini juga na'am hal yang perlu diketahui dengan dhamir sya'an, yaitu tidak didahului dengan sesuatu yang dikembalikan kepadanya. Itulah dhamir sya'an. Baik. Nah, wa dhamiru sya'an huwa dhamirun mufradun ghaibun ghairu majrur. Dhamir yang mufrad, ghaib, dan apa? Tidak majhul, tidak majrur. Wudhi'a li ghardi ta'zimi wal ijlal. Yang diletakkan untuk tujuan pengagungan dan penghormatan. Yakunu muttasilan wa munfasilan mustatiran wa barizan ala hasabil awamil. Jadi kemungkinannya bisa empat. Bisa muttasil, munfasil, bisa mustatir, dan bisa juga baris. Sesuai dengan kondisi amilnya. Ini persyaratan Ibnu Hisham dalam Syarah Qatar. Adapun di kitab yang lain tidak mempersyaratkan harus bermakna sya'an. Kemudian perkara ketiga, wa an yakuna mahdhufan. Taib ay lam adzkura, tidak disebutkan. Kenapa isimnya tersebut dipersyaratkan tidak boleh disebutkan? Di annal maftuhah qad asarat fil makna at-taghyira minal jumlati ilal mufrad. Fa aujabu taghayyuraha fil lafzi li ajli an yutabiqa al-lafzul ma'na. Li ajli an yutabiqa al-lafzu al-ma'na. Ini alasannya dikarenakan yang mukhaffafah dan fathah fanifillah an ini telah apa? Berdampak pada makna. Taib. Qad asarat fil makna at-taghyira minal jumlati ilal mufrad. Nah, perubahan dari jumlah ke mufrad. Jadi maknanya yang asalnya jumlah ikhwan menjadi mufrad, sehingga mengharuskan pengubahan dari sisi lafaz. Agar apa? Agar lafaznya mencocoki makna. Nah, lafaznya mencocoki makna. Makanya tidak boleh disebutkan dhamirnya ini. Taim. Sehingga harus disembunyikan. Ini tiga syarat. Dhamirnya harus isim yang berupa dhamir. Dhamirnya itu juga dhamir sya'an. Kemudian apa yang mahdhuf. Karena tadi dhamir sya'an bisa apa? Bisa baris ya tidak? Bisa muncul. Tapi dalam pembahasan an-mukhaffafah ini dia dipersyaratkan dhamir tersebut mahdhuf ay ghairu madhkur. Qala wa yajibu fi khabariha an yakuna jumlatan la mufradan. Dan wajib pada khabarnya untuk berupa jumlah, tidak boleh berupa mufrad. Dan mufrad di sini maknanya apa? Nah, ma laysa jumlah wala syibha atau mala syabihan bil jumlah. Mahallu wujubi kauni khabariha jumlatan idza kana al-ismu mahdhufan. Fa in kana ismuha madhkuran jaza fi khabariha al-ifrad. Naam, wajibnya khabar itu berupa jumlah apabila isimnya mahdhuf. Apabila isimnya disebutkan, maka boleh pada khabarnya ifrad. Contohnya nahwu alimtu anka zaidun. Alimtu anka zaidun. Faqad ijtama'a fi qawlihi bi anka rabi'un wa ghaytun mari'un wa anka hunaka takunu thimala. Naam, digandengkan. Tayyib. Antara apa khabar yang berupa mufrad dan khabar yang berupa jumlah. Fala wa inna mashtarita fi khabariha an yakuna jumla li annaha lamma khufifat wa kana ismuha dhamiran wa qa'a ijhab. Fa ja'alu al-jumlata khabaraha li ihtimaliha 'ala al-musnadi wal musnadi ilayh. Ini penalarannya. Dipersyaratkan khabarnya harus berupa jumlah. Kenapa? Karena tatkala dihilangkan tasydidnya di takhfif an ini, maka dan jadilah isimnya berupa dhamir, maka ini terjadi ijhaf. Maksudnya ijhaf yaitu apa? Ya, terjadi naam ketimpangan di situ. Naam. Taib. Di takhfif. Naam. Isimnya berupa dhamir, sehingga apa? Mereka mereka jadikan jumlah sebagai khabarnya. Jadikan jumlah sebagai khabarnya. Kenapa? Karena mencakup musnad dan musnad ilaih. Fala fa in kanatil jumlatu ismiyatan aw fi'liyatan fi'luha jamid aw fi'luha mutasarrifun wa huwa du'a lam tahtaj ila fasilin yafsiluha min an. Baik. Nah, sekarang apabila jumlah itu berupa ismiyah atau fi'liyah. Naam. Fi'ilnya jamid atau fi'ilnya mutasarrif yaitu doa, maka tidak butuh kepada pembatas, pada fasil yang memisahkan jumlah dari an. Baik. Lalu kapan butuh? Wa innama lam tahtaj. Kenapa tidak butuh? Wa innama lam tahtaj hadihil jumal ila fasilin li'anna an al-masdariyah la tadkhulu alaiha. Fa'idha dakhalat an alaiha ulima annaha mukhafafah qat'an. Nah, maka berarti kan ada kemungkinan lain. Sebab an masdariyah tidak masuk pada apa? Pada kondisi jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid seperti ini. Baik. Atau fi'ilnya mutasarrif seperti yaitu fi'il du'a. Sehingga kalau seperti ini kondisinya tidak butuh kepada fasil. Kenapa? Karena telah diketahui pastinya bahwasanya tu'an mukhaffafah. Contoh sekarang misalul ismiyah qauluhu ta'ala anilhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'mana anilhamdulillahi rabbil alamin takdiruhu annahu alhamdulillahi rabbil alamin ay annal amra wa sya'na fa khuffifat an wa hudhifa ismuha wa waliyatha al-jumlatul ismiyatu bila fasilin. Langsung dari an setelahnya alhamdulillahi rabbil alamin. Irobnya jelas an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Beramal tidak di sini? Beramal tidak? Beramal. Mana amalannya? Naam, tidak kelihatan beramal pada dhamir. Naam, sya'an yang mahdhuf. wasmuha dhamiru sya'an awil amr al-mahdhuf. Naam. Alhamdu mubtada lillahi jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar rabbil alamin rabbi sifah li lillah wa huwa mudhaf al-alamin mudhaf ilaihi majrurun bil mudhaf wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabar li'an mukhaffafah. Naam. Yaitu wa akhiru da'wana annahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini untuk ismiyah mudah. Wa mithalul fi'liyah allati fi'luha jamid wa an'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Fi'il jamid asa, ini juga an langsung apa? Masuk pada fi'il. Saya tidak perlu fasil. Kenapa tadi alasannya? Kenapa alasannya, Arin? An asa an yakuna. Berarti mana yang syahid kita, mukhafafahnya? An asa. An asa, di sini tidak ada fasil. Kenapa? Karena jelas tidak ada kemungkinan lain kecuali an mukhaffafah. Sebab tidak mungkin di sini an masdariyah masuk pada asa. Iya tidak? Sehingga tidak perlu fasil. Dan irabnya an harf wawu harfu atifin an mukhaffafah min atsaqilah. Ismuha dhamirus sya'n mahdhuf. Takdirnya annahu asa. Annahu asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu. Baik. Tadi untuk mengetahui dhamir sya'an bagaimana tadi? Dhabitnya yaitu dhamir yang mufrad, ghaib, ghairu majrur. Kemudian apa? Untuk ta'zim dan ijlal, ini tujuannya. Naam. Juga apa? Karena mufassirah untuk suatu jumlah. Kemudian tidak didahului dengan sesuatu yang kembali padanya. An yakuna harfu masdar wa nasbin, ini jelas. Yakuna mansub bi an wasmuha dhamirus sya'n. Wa jumlah qati qtaraba ajaluhu khabar li yakun. Wal masdar muawwal min an yakuna fi mahali raf'in fa'il asa tamma. Wa an asa an yakuna qati qtaraba ajaluhum. Wa du'ifa taqdir yakunu ajaluhum qati qtaraba. Ala anna ajalahum ismun. Ala anna ajalahum ismu yakun muakhar. Wa jumlatu qad iqtaraba min al-fi'li wal fa'il al-mustatir khabar li anna al-khabara la yataqaddamu fi qawlina zaitun qama. Wa jawaza ba'duhum an takuna an fi qawlihi wa an asa al-masdariyah allati tansibu al-mudhari al-thunaiyah al-wad'a. Wahada laysa bijayyid. Kenapa? Li'anna nuhah nassu ala anna an al-masdariyah la tusalu illa bil fi'li al-mutasarrif mutlaqan. Naam. Ini ulama ahli nahwu menegaskan kalau an masdariyah tidak digandeng dengan kecuali dengan fi'il yang mutasarrif secara mutlaq. Ay madin wa mudhari wa amr wa asa la yatasarrafu fa kaifa yaqa'u silatan laha. Tayyib. Dan wa an alal qilal wajhain fi mahalli jarrin. Tayyib. Nasaqan alal malakut fi qawlihi awalam yangduru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu fi wa ma khalaqallahu min syai'in. Awalam yang duru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Al-ayah awalam yang duru fi annal amra wa sya'na asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Naam. Setelah di sini naam an mukhaffafah beramal. Dan langsung bisa masuk tanpa harus ada fasil antara an dengan asa. Kenapa? Karena asa fi'il yang jamid. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Nah, wa taqdir wa annahu asa wa annahu laysa. Ini mudah. Naam. Jadi berarti an mukhaffafah isim yang dhamir sya'an yang mahdhuf. Laisa fi'il naqis lil insan jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar laisa ma illa ma sa'a masdariyah. Taib. Sa'a fi'il madhi fa'ilnya mustatir huwa kemudian masdar muawwal min ma kama dakhalat alaihi fi mahalli raf'in isim laisa. Taib. Wa jumlatu laisa lil insan khabar an wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a. Baik. Laisa lil insani illa ma sa'a. Kalau di ta'wil masdar jadinya apa? Laisa lil insani illa apa berarti? Sebagai apa ini? Ta'wil masa'a. Ma wa talat alaihi fi mahali raf'in isim laisa. Naam, laisa lil insani illa sa' illa sa'yuhu. Naam. Wa annahu laisa lil insani illa sa'yuhu. Naam. Sayyim. Sungguhnya tidak ada bagi seorang kecuali ya dia akan mendapatkan usahanya sendiri. Sayyim. Wa misalul lati fi'luha mutasarrif, ini yang ketiga. Wa huwa du'a. Wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha. Baik. Fi qira'ati man khaffafa an wa kasara ad-dhad. An ghadiba berarti berupa fi'il. Naam. Dan ini qira'ah nafi. Adapun qira'ah kita apa? Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha dengan apa? Bentuk isim. Berarti apa? An tetap an apa? Mukhaffafah tidak kalau qira'ah asim? Tidak. Wal khamisatu anna ghadaballahi. Kemudian untuk i'rab wal khamisah wawu harfu atom jelas khamisah mubtada an mukhaffafa min atsaqilah kemudian isimnya dhamir sya'an ghadiba fi'il madhi Allah fa'il 'alaiha jar majrur muta'alliq bil fi'il ghadiba. Wal jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha. Berarti ghadiballahu 'alaiha ini khabar dari an. Isimnya jelas dhamir sya'an mahdhuf. Wal masdar muawwal min an wa ma dakhalat 'alaihi fi mahalli raf'in khabar mubtada al khamisah. Wa syaidil ayati al-arba' adamul fasal baina an al-mukhaffafah wa ma dakhalat alaih. Kenapa? Karena fi'ilnya walaupun mutasarrif dia apa? Bermakna doa. Berarti apa? Yang kelima an ghadiballahu alaih berarti semoga kemurkaan Allah atas dia. Ini bermakna doa. Berarti di sini juga kalau kita nemukan an mukhaffafah min tsaqilah kok masuk pada fi'il yang mutasarrif dan tidak ada fasal antara an dengan fi'il itu, berarti maknanya apa? Bermakna doa. Baik. Kemudian li'annaha la taltabisu bil masdariyah an-nasibah lil fi'lil mudhari'i tsunaiyatil wad'. Naam, dikarenakan tidak ada iltibas dengan apa masdariyah yang menasabkan. Naam. Yang menasabkan fi'il mudhari' yang awal peletakannya naam taib tsunaiyah. Dua huruf. Li'anna al-masdariyah hadhihi la taqa'u qabla al-ismiyah wala al-fi'liyah allati fi'luha jamidun au du'a. Naam. Karena an masdariyah tidak akan jatuh kuan sebelum naam jumlah ismiyah dan juga apa tidak akan jatuh sebelum jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid atau fi'ilnya du'a. Ini diingat-ingat tentang apa dhabit an masdariyah masuknya di mana. Kemudian fa in kana al-fi'lu mutasarrifan wa kana ghairu du'a wajaba an yufsala min an bi wahidin min arba'ah. Ini bisa kita ambil berikutnya. Jadi kalau fi'ilnya mutasarrif dan bukan doa, wajib untuk apa dipisahkan. Tujuannya apa? Li alla taltabisa bil masdariyah. Aw li yakuna kal iwadi mimma hudhifu min an. Atau mimma hadhafu min an. Wahwa ahadun nunaini wal ism. Taib, karena asalnya anna menjadi an. Kemudian juga dihilangkan isimnya. Nah, ada pun fasilnya insyaAllah. Apa saja kita ambil pada pertemuan berikut. Faedah yang perlu diingat tentang dhamir sya'an tadi ya kawan. Dhamir sya'an ternyata namanya banyak. Juga apa? Tujuannya apa? Barakallahu fiikum wa nakhibi hadza subhanakallahumma